Dia kuat, yang memiliki kekuatan. Indaril arsy makin, yang punya kedudukan di sisi pemilik ars, di sisi Allah Ta'ala. Jibril punya kedudukan yang tinggi. Ini sayyidnya malaikat. Nah, bahkan termasuk dari malaikat hamalatul arsy, yang memikul arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berapa hamalatul arsy? Malaikat pemikul arsy? 8 ya. Nah, ada 8. Di antaranya adalah Jibril alaihi salam. Nah, muta'in, beliau itu malaikat yang ditaati di alam langit sana. Ami sama, sama maksudnya di sana di langit. Aminun, ya, menjadi kepercayaan Allah Ta'ala. Nah, wa ma sahibukum bimajnun, dan sahabat kalian ya, Nabi kita Muhammad SAW bukanlah orang yang gila. Nah, artinya datang kepada beliau adalah cerita yang hak, bahwa sahibun masdud. Kata Ibn Kathir rahimahullah, فَمَدَحَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدَيْهِ وَرَسُولَيْهِ جِبْرِيلَ وَمُحَمَّدًا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. Maka di sini dalam surat At-Takwir ini Allah memuji, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dua hambanya dan dua rasulnya yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam dan Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sisi apa? Kesesuaiannya riwayat ini dengan bab atau kitab yang kita bahas. Bahwa riwayat ini memberitakan kepada kita yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW adalah malakun karim, malaikat yang mulia, rasulun karim, utusan Allah yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Ar-Ruhul Amin. Di kuwa inda bil arsy makin muta'in thamma amin. Dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain sebut apa? Dzul mirrah, yang memiliki al-mirrah, ini kekuatan dan keindahan yang sangat mengagumkan. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi SAW melihat Jibril AS dalam wujud aslinya itu dua kali. Nabi SAW melihat Jibril AS dalam wujud aslinya itu berapa? Dua kali. Nah, awal mula yaitu ketika awal-awal mendapat wahyu. Nah, setelah wahyu pertama berhenti, kemudian datang wahyu berikutnya. Nah, di antara itulah beliau melihat Jibril AS dalam wujud aslinya. Nah, yang disebutkan dalam riwayatnya yaitu membentang memenuhi ufuk langit. Nah, dengan 600 sayap yang di antara sayap-sayap itu mengeluarkan cahaya yang berwarna warni. Yang Nabi SAW sekali melihatnya langsung apa? Gemetar, ya, pulang ke rumah meminta kepada keluarga ini untuk diselimuti. Selimuti aku itu. Menghijau gemetar. Dikatakan oleh Al-Qadiyah dalam syarah sahih Muslim beliau, dinukilkan pula oleh Al-Hafiz dalam Fathul Bari, hadis ini menunjukkan bahwa malaikat itu bisa berubah wujud. Malaikat itu bisa apa? Berubah wujud biidznillah, dengan izin Allah. Nah, kemudian dia katakan malaikat itu fi dzatihi, pada zatnya malaikat itu punya surah rupa yang la yastati'ul adami, manusia tidak akan mampu ayyarahu fiha, melihat malaikat dalam rupa aslinya tidak akan mampu. Li dha'fil quwwatil basyariyah,

bahwa Nabi SAW tinggal di Mekah 13 tahun. Tapi yang paling mendekati jamaknya itu yang pertama ya, bahwa angka 3-nya itu enggak dihitung. Jadi yang paling mendekati tidak dihitung karena itu kebiasaan Arab. Ada lagi? Baik. Kita lanjutkan. Ya. Kalau jumhur ulama yang Anda tahu menyebutkan wahyu yang pertama kali turun yaitu ayat 1-5 dari surah Al-An'am. Itu yang baru pertama turun ketika Nabi SAW ada di Gua Hira. Nah, tidak disebutkan yang lain. Tidak disebutkan yang lain. Bahkan disebutkan dalam sebagai riwayat dikendalikan oleh Kafir sempat berhenti, setelah itu berhenti dalam waktu yang cukup lama. Ini Kafir menyebutkan sekitar 2 atau 3 tahun berhenti. Baru turun lagi surat Al-Mudathir ayat 1-5. Makanya di dalam sebagian riwayat Al-Bukhari dikatakan awal man nazal yang pertama kali turun adalah Al-Mudathir. Ini pendapat sahabat Jabir. Dalam Sahih Bukhari di awal-awal kitab ini sahabat Jabir mengatakan awal man nazal yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Mudathir. Nah, padahal riwayat yang lain juga pertama kali turun adalah Al-Alaq. Nah, diambil komprominya jamak oleh para ulama. Yang Al-Mudathir apa yang Al-Muzammil apa yang Al-Alaq ayat 5 itu awal man nazal ala itlaq. Yang pertama kali itu secara mutlak. Nah, adapun yang Mudathir ayat 5 awal man nazal ba'da fatra. Yang pertama kali itu setelah apa? Berhenti. Berhenti cukup lama terus berhenti. Nah, jadi tidak masalah. Ini dikatakan awal menazal, ini dikatakan awal menazal sesuai dengan apa maksudnya masing-masing. Lihat, tidak diperselisihkan. Jadi kalau setelah itulah, yang paling pertama itu yaitu tadi alat-alat sarjana. Lagi. Masih bisa saja lagi. Baik, kita baca lagi. Riwayat yang ketiga. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Layl qala haddatsana Sa'id Al-Maghri an abihi dari ayahnya ini Kaisar ya. Ayahnya Sa'id yaitu Kaisar Sa'id bin Kaisar dari ayahnya an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi riwayatnya ini yang ketiga ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana 'alaihi al-bashar. Ma minal anbiya, tidak ada dari para nabi nabiyun, seorang pun nabi, tidak ada dari para nabi seorang pun nabi illa melainkan u'tiya diberikan ay minal ayat dari ayat-ayat nubuwah, ayat-ayat kenabian. Ma mithluhu, ma di sini mausulnya, yang semisalnya mithluhu ini mubtada, amana alil basar, yang semisalnya akan beriman atasnya manusia. Ini khabarnya diterangkan oleh Al-Habib. Amanah itu biasanya huruf jarnya itu lam atau ba, iya kan? Amanah bihi atau lahu. Ini kenapa ala? Ada beliau ada apa nilai balaghahnya di situ, yaitu menunjukkan makna ghalabah. Makna ghalabah artinya akan memaksa seseorang itu untuk mengimaminya. Tidak ada sedikit pun apa sesuatu yang dengannya dia bisa menolak, enggak ada. Ketika melihat ayat nubuwah, tidak ada jalan bagi dia kecuali untuk mengimani. Nah, itu maksudnya. Ma'amana amamithu amana 'alal bashar. Ya, semisalnya akan beriman atasnya manusia. Wa inna ma kana alladhi utitu, dan hanyalah yang diberikan kepadaku, maksudnya dari ayat nubuwah, dari tanda kenabian, wahyan auhaallahu ilayya, yaitu wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Wahyu yang Allah wahyukan kepadaku, itulah ayat nubuwahku, tanda kenabianku. Wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Nah, nanti akan dijelaskan. Fa'arju, maka aku berharap, an akuna aktsarahum tabi'an yawmal qiyamah. Aku yang paling banyaknya, menjadi yang paling banyak dari mereka para nabi pengikutnya pada hari kiamat. Dan hanyalah yang diberikan kepadaku dari ayat nubuwah, tanda kenabian, itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Maka aku berharap aku menjadi yang paling banyak dari mereka para nabi pengikutnya pada hari kiamat. Nah, jadi apa sisi munasabahnya riwayat ini, kesesuaiannya riwayat ini dengan bab yang kita bahas, dan juga dengan kitab yang kita bahas tentang Fadailul Quran. Hubungannya dengan Fadailul Quran apa ini? Diterangkan oleh Al-Hafidz, hadza dalun ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la budda lahu mu'jizah. Ini menunjukkan bahwa seorang nabi itu mesti memiliki mukjizat. Yaqtadi imana man syahadaha bisidqihi, yang menuntut keimanan siapapun yang menyaksikannya, dengan membenarkan nabi tersebut. Wala yadurru man asra 'ala al-mu'anadah, dan tidak membahayakannya, tidak membahayakan nabi tersebut orang yang tetap menentang, orang yang tetap terus menentang, justru itu hanya membahayakan orang tadi, tidak membahayakan Nabi tersebut, karena menjadi hujjatun alaih. Sampai situ kalam Ibnu Hajar rahimahullah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, makna hadis, makna hadis ini, ma min nabiyyin illa u'tiya ay min al-mu'jizat ma amana alaihi bashar ay ma kana dalilan ala tasdiqi. Tidak ada seorang pun nabi melainkan diberikan mukjizat yang mengharuskan manusia untuk beriman dengannya. Mengharuskan manusia beriman dengannya, tidak ada alasan lagi. Yaitu sebagai dalil atas kebenarannya. Fima ja'ahum bihi, di dalam apa yang dibawa oleh mereka, olehnya, oleh nabi tersebut kepada mereka. Wa taba'ahum man ittaba'ahum minal bashar, dan akan mengikutinya siapapun dari manusia ketika melihat mukjizat tadi, ayat nubuah tadi. Walamma matal anbiya, dan ketika para nabi itu telah mati, lam tabqa lahum mukjizatun ba'dahu, tidak ada lagi mukjizat mereka, mukjizatnya hilang bersamaan dengan apa? Meninggalnya para nabi. Selesai. Karena mukjizat para nabi dahulu kan ya seperti Nabi Musa, tongkat ya. Dan yang semisal itu yang menyaksikan kapan? Ya, yang masih hidup. Yang bisa apa? Menyaksikannya dan dengan itu beriman sebagaimana tukang sihir Firaun ya. Ketika Nabi Musa meninggal, mukjizat tadi masih ada enggak? Hilang sudah, dan enggak ada. Illa ma yahtihi atba'uhum amma syahduhu fi zamani, kecuali hikayat, ya hikayat itu cerita para pengikutnya tentang apa yang mereka saksikan. Di matanya wa anna ar-rasul al-khatam lir-risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah penutup para nabi, para rasul ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innama kana mu'dhamu ma ataahu Allah wahyan minhu ilaihi manqulan ila an-nas bitawatur, maka kebanyakan yang Allah wahyukan dari beliau, apa yang Allah wahyukan dari beliau, apa yang Allah wahyukan kepada beliau, tersampaikan riwayatnya kepada manusia, tersampaikan riwayatnya kepada manusia secara mutawatir. Bagi kulli hinin huwa kama unzil, sehingga setiap waktu seakan-akan sebagaimana baru turun. Sehingga setiap waktu, setiap saat seakan-akan sebagaimana apa? Baru turun. Itu bedanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seperti ini Al-Qur'an disampaikan dengan apa? Mutawatir, tidak ada ikhtilaf. Hadis-hadis Nabi SAW terjaga. Tidak akan ada apa? Sesuatu yang baru kita apa? Lihat turunnya dengan jelas. Semua dengan sanad yang mutawatir. Angin ulang mengatakan isnad nadir, laula isnad laqala nasya. Jadi ini keistimewaan umat Islam yang tidak ada pada umat yang lain. Nah, Allah Al-Sahab, semua penjelasan ini kita sambung lagi di pembahasan. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.